Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah Senin pagi ini tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2016 kita akan mulai berlatih membaca kitab Gundul. Sebenarnya bukan gundul ini. Ya, kita latihan untuk mengi'rab. Memang latihannya bertahap sedikit demi sedikit, ini sekarang berharokat. Agar latihan kita juga lebih luas manfaatnya, maka yang dibaca adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pilihan kita terkait dengan adab makan dan minum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seorang muslim. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal dunia usianya masih 45 tahun. 45 tahun itu terhitung muda. Apalagi kalau dikaitkan dengan usia harapan hidup di zaman itu. Di zaman ini saja usia harapan hidup pada umumnya sampai umur 55 tahun. Apalagi zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu kan usianya panjang ya. Nah, angkatan kakek kita saja mungkin rata-rata orang meninggal usia 80, 90, 70, 80, 90. Apalagi angkatan-angkatan yang jauh setelah sebelum mereka. Jadi usia 45 tahun itu usia yang masih sangat muda sekali dan beliau belum sempat menikah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena pripun? Masih belum 45 tahun. Nanti kalau sudah 45 tahun barulah kayak Imam Nawawi. Kalau masih 30, 35, 40 itu masih belum. Yang dimaksud siapa tadi maksudnya? Oke. Okay. Jadi beliau meninggal dunia masih dalam usia yang sangat muda sekali. 45 tahun dan belum sempat menikah. Karena waktu yang beliau miliki lebih dihabiskan untuk belajar dan mengajar. Membaca dan menulis. Maka karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah jumlahnya sangat banyak sekali dan sifatnya monumental. Artinya karya besar, masterpiece. Seperti Syarah Sahih Muslim. Dalam bidang hadis, kemudian kitab At-Takrib di dalam ilmu mustalah, kemudian kitab Majmu' Syarhil Muhadzab dalam pembahasan fikih, kemudian kitab Tahdhibul Lughah dalam disiplin ilmu bahasa, kemudian kitab At-Tibyan li Hamalatil Quran tentang adab-adab membaca Al-Quran terus. Jadi kitab beliau itu tebal, berjilid-jilid. Nah, artinya produktif sekali. Sangat produktif sekali di dalam menulis apabila dipresentasikan dengan usia yang beliau miliki. Fa rahimahullahu taala. Salah satunya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawiyah. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan utama dan menjadi objek pembahasan kebanyakan ulama. Seperti Arba'in Nawawi kan, semua orang mengenal itu Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin. Itu juga kitab yang sangat populer di kalangan kaum muslimin. Itu insya Allah sebagai tanda barokahnya ilmu yang beliau goreskan untuk kita semua. Rahimahullah. Nah, kita membaca ini untuk menunjukkan bahwa yang pertama, Islam adalah agama yang sempurna. Sampai pun tata cara makan dan minum itu diatur dan ditentukan secara rinci. Walhamdulillah. Islam, agama kita adalah agama yang sangat sempurna, komplit, tidak ada yang terlewatkan satupun. Nah, yang kedua, kenapa kita pilih adab makan dan minum? Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang pasti kita lakukan dalam setiap harinya. Minimalnya untuk makan besar, maksudnya makan dalam porsi yang besar 3 kali. Belum lagi yang makanan kecil, makanan ringan, untuk minum berkali-kali dalam sehari semalam. Sehingga kita menginginkan bahwa kegiatan kita yang aktif ini, masalah makan dan minum, adalah kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tata caranya kita mengikuti tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita yakin ketika melaksanakan tata cara makan dan minum seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bernilai ibadah. Artinya bernilai ibadah apa? Mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kemudian tentunya yang ketiga, karena sekarang pada umumnya masyarakat kita juga termasuk di dalamnya, masyarakat muslimin memerlukan pembahasan tentang adab, terutama makan dan minum. Kenapa? Karena banyaknya contoh sebagai kenyataan di sekitar kita bahwa adab-adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ternyata kurang diperhatikan. Seperti misalkan perintah untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Sekarang banyak orang yang menggunakan tangan kiri dalam makan dan minum. Satu sebelah kanan adalah sendok, yang sebelah kiri garpu atau pisau. Kan ini dengan mudah lah makan kanan kiri. Nah, padahal itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makan dan minum tidak mengucapkan basmalah, bismillah. Nah, kemudian makan dan minum menyisakan, kalau misalkan nasi ya, menyisakan banyak sisa, 5 butir, 6 butir, 7 butir. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan agar makan dan minum sampai bersih. Kemudian mencela makanan. Ini kan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Panganan opo ini. Kan itu. Kalau memang tidak suka, tidak usah banyak bicara. Diam, tinggalkan. Kan itu. Diam, tinggalkan. Bahkan sebagian sampai berpendapat hanya sebatas mengatakan kok asin kok ngene toh. Itu sudah termasuk mencela makanan. Termasuk mencela makanan. Misalkan kita apa makan entah itu di rumah dihidangkan oleh istri atau mungkin di rumah seorang teman dan sahabat atau barangkali di warung dan restoran atau kita beli di mana, ternyata rasa dari makanan yang dibeli atau yang disantap tidak sesuai dengan selera. Dalam kondisi seperti ini seorang muslim mestinya tidak mencela, tapi cukup diam, tidak perlu dilanjutkan kalau memang tidak sesuai selera. Cukup seperti itu. Kan gitu. Itu semua diajarkan di dalam Islam. Walhamdulillah. Nah. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah kitabu adabi at-ta'am. Kitabu adabi at-ta'am. Di situ seakan-akan ada dhammah itu padahal sukun. Dibaca sukun kitab adab at-ta'am. Kitabu adabi at-ta'ami. Kitabu adabi at-ta'am. Jadi untuk penjudulan baik judul kitab ataupun judul bab, ya baik penjudulan, ya penjudulan baik judul kitab maupun judul bab. Nah, untuk memudahkan kita dalam hal mengi'rab, i'rablah sebagai khobar. Jadi i'rablah sebagai apa khobar? Kitabu itu khobar. Kitabu adalah khobar. Kitabu khobar. Kenapa tidak ditanwin kitabun? Jawabannya mudhaf. Karena kitab mudhaf. Adabi mudhafun ilaih. Karena adabi mudhafun ilaih, maka adabi i'rabnya apa? Mudhaf ilaih i'rabnya apa? Majrur. Kitabu adabi. Kitabu mudhaf dan dia khobar. Adabi mudhafun ilaih. Adabi, kenapa tidak ditanwin? Karena mudhaf. Karena adabi mudhaf. At-ta'ami, kenapa dibaca majrur? Mudhafun ilaih. Jadi double nggih susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kitabu mudhaf, adabi mudhafun ilaih. Kemudian adabi mudhaf, at-ta'ami mudhafun ilaih. Kitabu khabar. Pertanyaannya di manakah mubtada'nya? Di manakah mubtada'nya? Jawabannya mubtada'nya tersembunyi. Bahasa Arabnya mahdzuf. Ditulis bahasa Arabnya mahdzuf itu. Ini nanti istilah yang akan sering kita lewati. Jadi sekarang mubtada-nya mahdzuf, tersembunyi. Pertanyaannya, kalau dimunculkan? Kalau dimunculkan? Kalau dimunculkan kira-kira menjadi apa? Isim isyarah ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya berikut ini atau ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab makan. Jadi menyesuaikan kitab mudzakkar atau muannats? Kitabu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Sekarang isim isyarah. Isim isyarah, masih ingat isim isyarah ya? Isim isyarah. Isim isyarah yang mudzakkar, mufrad dan sesuai dengan pembahasan ini kira-kira yang mana? Hadza. Jadi hadza kitabu adabit ta'am. Ini artinya berikut ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab makan. Kalau Riyadhus Salihin, Riyadhu, kenapa dibaca Riyadhu? Karena khobar. Mana mubtada-nya? Mahdzuf. Mubtada-nya mahdzuf. Kalau dimunculkan apa mubtada-nya? Hadza atau hadhihi juga boleh. Hadza sebagai judul, hadhihi karena Riyadhu jamak taksir. Buluhul maram. Selama ini kita tidak menyebutnya bulughil maram atau bulughal maram, tapi bulughul maram. Kenapa bulughu dibaca marfu? Khabar. Mana mubtada-nya? Mahdzuf. Kalau dimunculkan hadza bulughul maram. Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Sahihu kenapa dibaca marfu? Karena khabar. Karena khabar. Mana mubtada-nya? Mahdzuf. Selanjutnya qala rahimahullah babut tasmiyati. Babu at-tasmiyati. Lanjutkan fi awwalihi wal hamdi fi akhirihi. Babut tasmiyati fi awwalihi wal hamdi fi akhirihi. Babu. Kenapa dibaca marfu? Babu. Khobar. Pembahasannya sama dengan di atas tadi. Judul kitab, judul bab, judul buku. Itu semuanya dibaca marfu. Sebagai khobar, mubtadanya mahdzuf. Babu. Kenapa dibaca marfu tadi? Khobar. Mubtadanya? Mahdzuf. Mubtadanya mahdzuf. Kalau dimunculkan, apa kira-kira? Hadza. Babut tasmiyati. Babu khabar. Wahuwa mudhafun. Bab adalah khabar sekaligus mudhaf. At-tasmiyati. At-tasmiyati. Mas Rahmat belum dapat kitab. Oh sudah. Oh enggak dipanggil. At-tasmiyati. Kenapa dibaca majrur? Mudhafun ilai. Fi. Harfu jer. Huruf jer dan semua huruf mabni atau mu'rab? Mabni. Karena mabni berarti la mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Babu tasmiyati fi huruf jar. Awwali majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya fi. Tanda jarnya? Awwali. Tanda jarnya? Kasrah. Karena isim mufrad. Hi dhamir. Dhamir bersambung dengan isim. Dhamir bersambung dengan isim. Dhamir seperti ini yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Dhamir mutasil maksudnya. Sekali lagi, dhamir mutasil yang bersambung dengan isim kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Awali mudhaf, hi mudhafun ilaih. Wa huruf ataf. Wa huruf ataf. Karena huruf ataf menunjukkan ada penderean di sana. Mengikuti i'rab sebelumnya. Sekarang alhamdu, alhamda atau alhamdi? Alhamdi. Karena a ataf. Diatafkan ke mana? Atas miati. Masa diatafkan ke awalihi? Diatafkan ke atas miati. Bab yang menerangkan atas miyah, namanya membaca basmalah. Fi awalihi, di awalnya, awal makan ya. Walhamdi, dan mengucapkan alhamdulillah. Fi akhirihi, pada akhirnya. Babu tasmiyati fi awalihi, walhamdi fi akhirihi. Jadi alhamdi ataf, diatafkan ke atas miyati. Fi huruf jar. Akhiri majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya, fi. Akhiri mudhaf, hi mudhafun ilaih. Jadi bab ini menerangkan tentang keharusan membaca basmalah sebelum makan, sebelum minum. Kemudian mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan, setelah selesai minum. Nanti semua akan dibawakan hadis-hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ternyata memang baca basmalah itu sebelum makan memang sesuatu yang harus kita ingat dan kita laksanakan. Misalkan nanti pada hadis yang 734 Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa apabila seseorang masuk rumah kemudian berzikir kepada Allah saat masuk dan ketika makan, masuk rumah dengan mengucapkan basmalah, mengucapkan assalamualaikum, syaitan akan mengatakan kepada tentara-tentaranya, waduh, gak ada tempat tidur, gak ada makan malam kita di rumah ini. Ya. Kenapa? Ketika kita masuk rumah malam, pulang dari masjid, pulang dari tempat kerja, pulang dari mana, itu masuk rumah kemudian berzikir kepada Allah, mengucapkan bismillah, assalamualaikum juga jangan lupa. Ketika masuk rumah, syaitan mengatakan, aduh, gak ada tempat nginep. Tapi kalau tidak membaca zikir, masuk rumah ya blang-blang-blang-blang aja. Kan itu syaitan mengatakan, adrok tumul mabit. Asyik, dapat tempat nginep gratis nih kita. Kan itu. Kenapa? Rumahnya dijadikan tempat menginapnya syaitan. Kenapa? Keluar masuknya gak berzikir kepada Allah. Bagaimana Allah akan menjaga rumah yang tidak, penghuni aja tidak mengingat Allah. Kan gitu. Kemudian kalau masuk rumah mau makan malam tidak berucap bismillah, syaitan mengatakan adraktumul mabit wal asya, udah dapat tempat nginep gratis, dapat makan gratis lagi. Jadi syaitan ikut makan. Dan ini kan sabda Nabi riwayat Muslim, jadi harus kita benarkan dan kita imani kebenarannya, bukan di raketok naik ketok kok wedi ya. Bilangnya raketa, tapi nek pas ketan kok wedi, urung ketan ini wedi. Kan itu. Artinya kita harus memahami bahwa kalau misalkan sebuah rumah itu kok hawanya marah, hawanya konflik, hawanya apa namanya? Enggak semangat untuk hidup, enggak semangat untuk beribadah, ya barangkali sudah menjadi tempat setan. Nah, makan tidak baca basmalah, minum juga seperti itu, pakai tangan kiri. Tidak dibacakan Al-Quran di dalam rumah, masuk keluar rumah juga tidak membaca zikir dan tidak membaca doa, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, jadi syaitan akhirnya menjadikan rumah itu sebagai sarang dan tempat tinggal. Nas'alullah salamatu wa la'afiyah. Baik, kita lanjutkan. Yang kita baca adalah hadis ke-732. Qala al-imamun nawawiyu rahimahullah wa'an umara ibni Abi Salamata radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, muttafaqun alaihi. Wa huruf apa? Ataf ya. Huruf ataf. Di sini kalau mau disebut ibtidaiyah juga boleh Pak Dadang. Karena wa itu huruf mabni atau mu'rob? Mabni. Kita ingat kembali bahwa semua huruf statusnya apa? Mabni. Semua huruf tanpa terkecuali statusnya mabni. An huruf jar. Mabni ala sukun. An huruf jar mabni ala sukun. Ada i'rabnya? La mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Umara majrur. Jelas majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya. Mana? Tanda jarnya fathah. Tanda jarnya fathah. Kenapa majrur kok tanda jarnya fathah? Karena ghairu munsharif. Jadi kalau dibacaan umari apalagi umarin itu salah atau benar? Salah. Yang benar wa an umara. Umara. Wa an umara ibni. Wa an umara ibni. Dari Umar anak laki-lakinya siapa? Abu Salamah. Ibni. Ibni. Kenapa majrur? Kenapa majrur? Mana huruf jarnya? Umar. Enggak, ibninya. Mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih nanti apa artinya? Jadi bisa dicatat dan bisa diingat selalu kalau sudah seperti ini, nanti ibni ini statusnya sebagai badal. Dan statusnya sebagai badal. Badal itu termasuk penderek? Termasuk penderek. Yang diderei mana di sini? Umar. Jadi Umar adalah anaknya atau putra laki-lakinya Abu Salamah. Umar putra laki-lakinya Abu Salamah. Karena ibni badal berarti harus menderek, harus mengikuti i'rab yang diderei. Mana yang diderei? Umar. Yang diderei adalah Umar. Maka ibni harus dibaca majrur. Nah, abi, nah, baru di situ. Anak laki-lakinya Abu Salamah. Karena mudhaf-mudhaf ilaih itu sering diartikan dengan nya, nya, pintunya, dan seterusnya. Abi, kenapa majrur? Mudhafun ilaih. Abi itu majrur, mudhafun ilaih. Tanda jarnya? Ya. Tanda jarnya ya. Kenapa tanda jarnya ya? Asmaul Khomsah. Ini baru hari pertama pemanasan, jadi enggak usah dipikir susah karena masih banyak memori terpendam yang harus kita gali lagi. Kan itu masih banyak memori yang tersimpan yang harus kita buka lagi. Begitu Mas Abdullah. Kan itu. Yang pahit-pahit enggak usah diingat. Yang manis-manis tambahi manis. Diabetes. Jadi pilihannya yang pahit atau manis, Mbak? Diabetes. Oh, iya. Cari jamu yang ini, kunirasem atau yang apa yang manis-manis itu? Beras kencur. Hah? Merak ilmu kalau banyak. Kalau sekali sebulan orang. Iya. Yeah. Wa an Umara ibni Abi Salamata. Ibni Abi Salamata. Abi itu kan tadi majrur karena mudhaf ilaih. Tanda jarnya apa? Ya, karena asmaul khamsah. Salamata Abi Salamata juga mudhafun ilaih seperti Abu Bakrin kan itu. Abu siapa? Abu Zaidin dan seterusnya. Salamata mudhafun ilaih. Karena mudhaf ilaih berarti i'rabnya apa? Majrur. Tanda jarnya? Fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Selesai. Wa an Umara ibni Abi Salamah. Dari Umar bin Abi Salamah. Selesai di situ koma. Radhiyallahu anhuma. Radhiya fa'ila. Radhiya itu dari fa'ila. Radhiya yardha ridhan. Mardiyun radhin. Irdha la tardha. Mardhan mardhan. Jadi radhiya fa'ila. Fi'il apa? Fi'il madhi. Karena fi'il madhi pasti mabni. Semua huruf mabni. Seluruh fi'il madhi mabni. Semua fi'il amr mabni. Jadi radhiya fi'il madhi mabni alal radhiya mabni alal fathi. Allahu radhiya itu artinya meridhai. Siapa yang meridhai? Allahu hahi hu. Kenapa dibaca marfu? Fa'il. Tanda rafa'nya? Dhammah. Karena mufrad lafzul jalalah. An huma an huruf jar. Huma majrur ya. Berarti an huma jar majrur. Kalau mau dirinci, an huruf jar mabni ala sukun, huma iya dhamirun muttasilun mabniyun. Kan itu fi mahalli jarrin. Radhiya itu artinya meridhai. Bagaimana cara kita mengartikannya? Semoga Allah meridhoinya atau Allah telah meridhoinya. Kedua-duanya benar. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi semoga Allah meridhoinya atau Allah yang Allah telah ridhoi juga boleh. Wallahu a'lamu bissawab. Qala fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Enggak mungkin ada pekerjaan, hasil pekerjaan kok tidak ada yang mengerjakan. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Qala artinya berkata, berbicara. Siapa yang berkata? Qala, siapa yang berkata? Dia. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya apa? Huwa. Kembali ke Umar. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata. Siapa yang berkata? Umar. Apa kata beliau? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi. La mahalla lahu minal i'rab. Li jar majrur. Jadi li sendiri itu huruf jar. Kemudian ya adalah dhamir muttasil majrur. Qala telah berkata li kepadaku Rasulullah. Siapa yang berkata kepadaku? Rasulullah. Maka rasulu harus dibaca lu atau boleh dibaca la li? Lu. Harus dibaca lu marfu'. Kenapa marfu'? Fa'il. Kenapa tidak ditanwin rasulu? Mudhaf. Karena rasulu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepadaku. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bebas, pelaku didahulukan. Rasulullah pernah bersabda untukku kepadaku, bukan telah bersabda kepadaku Rasulullah. Karena dalam bahasa Indonesia susunannya adalah subjek predikat of objek. Subjeknya dulu baru kemudian apa? Predikat. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sammillaha. Sammillaha. Nah, sebutlah nama Allah. Nah, sebutlah Allah. Jadi sammi fi'il apa? Fi'il amr. Sammi fi'il amr. Aslinya sammi ada ya. Sama yusammi tasmiyatan sammi. Kemudian ya huruf ilahnya dibuang. Karena itu sammi cara mengirabnya fi'il amr mabni ala hadfi harfil il. Lah sudah setahun. Kalau dulu sempat lancar dulu. Kan gitu. Maka sekarang harus lebih lancar. Bukan dulu lancar sekarang enggak. Tapi dulu sempat lancar alhamdulillah. Maka sekarang harus lebih lancar karena kita menggunakan prinsip lancar jaya. Sami itu fi'il amr. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'il dari sami? Iya betul. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Nah, kalau ditakdirkan anta, perintah ini ditujukan kepada berapa orang? Satu laki-laki. Jadi sebut nama Allah. Sebutlah Allah. Allah. Siapa yang disebut? Allah. Berarti Allah lafzul jalalah sebagai apa? Objek maf'ulun bihi. Karena maf'ulun bihi maka Allah lafzul jalalah mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wa huruf apa? Huruf ataf. Wa harfu atfin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kul fi'il amr mabni alas sukun. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il dari kul? Mustatir. Mustatir. Takdiruhu anta. Jadi kalau kita apa namanya pakai bahasa Arab, monggo kul. Monggo kul. Mau dicampur kan ya? Monggo kul. Maksudnya kul itu diponda dahar. Monggo kul niki sekul betul. Jadi kul kul dalam bahasa Arab nanti menerjemahkannya juga mau pakai bahasa ngoko boleh, mau pakai bahasa kromo inggil juga silahkan kan itu. Karena bahasa Arab itu dia memang lebih lentur dan luwes kan itu. Lebih lentur dan luwes kan itu. Jadi perintah makan untuk anak kecil kemudian kepada yang sebaya atau apa namanya kepada yang lebih tua bahasa Arabnya sama, kul. Kalau kita misalkan dalam keseharian dalam menggunakan bahasa Jawa yang untuk anak-anak enggak perintah kok. Maamlah. Maammo kan itu. Maammo. Kalau yang sepantaran pripun Mbah Momo? Lah enggak perintahnya, kalau nedonya saya tahu juga saya. Sudah diajari Mbah Momo. Tapi kalau bentuk perintah misalnya saya sama Mas Dadang ini kan seumuran ini. Sama-sama 30-an satu saya sama Mas Dadang ini. Itu Mas Dadang? Seumur, sama-sama muda ini. Enggak, bahasa Jawanya. Oh, di Ma'amo. Enggak apa-apa ini. Mas Dadang, oh, enggak berani saya sama Mas Dadang. Kalau yang lebih tua? Dapat beriwan? Oke, monggo dahar kan gitu ya. Kalau bahasa Arab anak kecil yang sebaya sama yang lebih tua sama kul, monggo kul, kul, wa kul. Apa artinya kul tadi? Makanlah, nah, makanlah. Bi huruf jar. Apa artinya bi? Dengan. Bi itu huruf jar karena huruf berarti mabni. Di sini mabninya alal bi mabni alal kas. Kasri mabni alal kasri la mahalla laha min al-i'rab. Yamini, yamin itu tangan kanan. Yamini, kenapa yamini majrur? Ada huruf jarnya bi. Kenapa tidak ditanwin yaminin? Karena mudhaf. Ka dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilai. Karena dhamir muttasil bertambung dengan i isim mudhaf ilai. Samillaha, sebutlah Allah. Artinya ucapkan basmalah. Wakul biyaminik, makanlah menggunakan tangan kananmu. Wakul wa huruf jar mabni alal fathi. Mabni alal fathi la mahallalaha min al-i'rab. Kul perintah dan silahkan makan. Min ma. Mimma itu aslinya min ma. Masih ingat ya? Pernah ditulis di papan tulis ini. Ini kalau misalkan memorinya dibuka yang dulu seret gitu setahun yang lalu nanti muncul itu min ma. Karena ini apa namanya memori dari papan tulis ini berpuluh-puluh giga ini. Sampai sekarang belum habis ini ruang kosongnya. Kan itu. Dan enggak perlu di backup. Min ma aslinya min ma. Apa artinya min? Dari. Ma apa? Kemudian digabung jadi satu, diidghamkan. Mim. Ha. Yali itu dekat. Ka darimu, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Jadi yalika, yali itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Keliru tadi, salah. Yali itu fi'il mudhari. Ka, dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'il. Dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il, kedudukannya pasti fi'il. Pasti jadi maf'ulun bihi. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun itu kenapa dibaca marfu? Karena khobar. Mubtadanya hadza muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati atasnya. Siapa yang mensepakati? Bukhari, Muslim. Alaihi jar majrur. Jadi jelas di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya Umar bin Abi Salamah itu masih anak-anak. Umar bin Abi Salamah itu waktu itu masih anak-anak, masih bocah. Berkesempatan makan satu nampan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu menunjukkan ketawadhuan, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan bareng dengan orang lain menggunakan satu tempat. Bukan waduh aku jijik. Ora terbiasa. Insyaallah. Ora tempatku dhewe, piringku iki. Di rumah juga seperti itu, karena kepala keluarga piringnya khusus yang ini. Dipakai anaknya, marah-marah. Dipakai istrinya, tersinggung. Dipakai untuk tamu, tambah tersinggung lagi. Dipinjamkan ke tetangga, wah murko. Oh ini khusus gue aku ini. Raisa di gue bareng. Insya Allah murko. Padahal Nabi Muhammad tawadhu rendah hatinya luar biasa. Makan satu tempat loh. Satu tempat, bukan itu. Itu ketawadhuan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua berarti alat perkakas rumah tangga, termasuk alat-alat makan Nabi SAW, ternyata sama dengan keumuman orang. Buktinya yang beliau pakai juga dipakai bareng-bareng. Bukan ini khusus terbuat dari emas, ini terbuat dari perak, ini terbuat dari ini produk Singapura, ini produk Jerman. Sama dengan keumuman kaum muslimin. Nah, kesederhanaan pribun, kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagai tanda kesederhanaan serta ketawaduan beliau apa? Mau makan bareng anak-anak bocah. Kan itu. Beliau berkenan untuk makan bareng sama anak-anak. Padahal anak-anak itu kan sini kotor, enggak rapi, enggak bersih. Kan gitu ya. Mungkin mohon maaf ada umbelnya dan segala macam kan gitu ya. Iya kan? Itu kan konsekuensi. Tapi bukan berarti kemudian kita adalah orang yang tidak memperhatikan kebersihan, boten. Justru di sinilah bentuk pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan itu dimulai dari nol, dari usia dini. Karena Umar bin Abi Salamah waktu itu masih bocah radhiyallahu anhu. Jadi yang benar ketika kita ada acara makan, dan alhamdulillah selama ini kita praktekan jazakumullah khairan, kalau dalam suasana makan, minum, dan yang lain-lainnya, sebisa mungkin kalau bisa melibatkan anak-anak, libatkan bersama dan bareng dengan anak-anak, lakukan selama masih memungkinkan. Kecuali kalau pembicaranya khusus, rahasia, pembicaraan orang tua dan dewasa, ya mereka dijauhkan. Tapi selagi memungkinkan, libatkan. Kenapa? Karena kita berkesempatan mendidik mereka secara langsung. Coba sekarang bayangkan kalau kita yang besar-besar tua-tua makan di ruang utama masjid ini, masjid kepek. Makan bareng. Saya bocah nang jowo. Kan gitu. Di luar dikasih makanan, dikasih piring dan segala macam. Akhirnya mereka makan dan minum tanpa ada yang kontrol. Kan gitu ya. Sak-sak rebutan apa segala macam. Tapi kalau diajak satu nampan satu anak, sehingga kita bisa membimbing, memberikan contoh dan teladan cara makan yang benar seperti ini, cara minum yang benar demikian, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sama juga dengan kegiatan-kegiatan kita di rumah, bisa melibatkan anak, libatkan. Ini juga sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar sekali perhatiannya kepada anak-anak. Nah, di sini adab yang dilakukan, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum makan membaca basmalah, kemudian menggunakan tangan kanan, kemudian mau mengambil makanan yang terdekat. Kalau misalkan kita satu meja atau satu tikar, kan gitu, yang jauh sana bilang, oh nyam saya, padahal di sini ada orang tua, ada teman kita, ini saya paling naik, kan itu. cocok ini kan gitu ya. Ya kalau memang dihidangkan seperti itu ya sejak awal saja kita milih posisi kan gitu. Masuk rumah ngincengnya gitu kan. Wah, saya enak kan ya. Set, pindah ke sini. Terasa salah pilih kan gitu. Atau kita yang mengerti, kita yang akhirnya sama-sama saling mengerti, misalkan kitalah yang menawarkan kan itu. Misalkan yang sana itu cuma biasa-biasa, yang sini kok kebetulan cumi-cumi goreng, cumi-cumi bakar, pokoknya makanan yang enak-enak itu kan. Buah-buahan juga seperti itu, kayak tempe biasa udah sering kita makan, sini daging rusa misalkan. Ya kita kan ngerti setiap orang pasti ingin mencicipi daging rusa. Pernah merasakan daging rusa belum? Wah, urip ning dunia kok ora urip rasake daging rusa iki. Mas Santo. Aduh. Rusa. Wah, ini emang memang DNA-nya kayak gini. Jadi DNA itu kan lebih spesifik daripada golongan darah kan? Golongan darah A B C A B C, apa itu A B O A O A B kan gitu. Kalau maksudnya itu DNA-nya ini sudah apa? Jadi kalau darahnya diperiksa itu alat meriksa darah itu bingung ki A B apa-apa. Harus lari ke DNA-nya ini. Enggak, emang daging rusak, Kak Santo. Sanes rusak. Alhamdulillah, kalau saya sudah merasakan, Pak Santo. Hidup di dunia kok. Dalam? Oh, di Merauke ya. Okay. Di daerah sini, enggak tahu, di Mogirian masih ada kan rusak? Masih. Di Bonbin loh. Pak Kamiran ngajak ke Bonbin ini. Toreng ke Bonbin apa kita hari? Masa rusak. Ya demikian. Jadi apa namanya yang sebisa mungkin adabnya seperti itu. Lihat kan Islam mengajarkan lihat ini budi pekerti. Jadi ada apa namanya ada isin juga. Ada isin juga. Maksudnya bukan wah kan itu ada toto kromonya. Jadi ya sudah seadanya. Ya, rezekinya di situ ya di situ. Kan itu. Ya, kita mungkin yang apa yang memahami kalau itu ini coba diputerkan kan itu. Tidak perlu menunggu orang bilang, kayak itu loh. Enggak, tapi kita yang, niki sekaligus nyoba, sambelnya. Jelas, koncernya adik-adik seneng sambel, kan gitu. Sambelnya di pojok sana, kok ya enggak digeser ke tengah, ini padahal sudah, aduh. Ya, gitu. Nah, yang seperti ini perlu diajarkan ke anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sebagai pembuka yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab.